بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, keduanya ini coba nanti kita akan tuangkan dengan sangat singkat dan di akhir nanti kita coba uji teman-teman sekalian. Saya punya waktu barangkali 10-15 menit ke depan. Saya minta Anda fokus baik-baik karena ini nanti adalah materi pendahuluan yang saya coba ajukan menuju hari Al-Qur'an. Dan apa yang tadi Buya Mutakin telah sampaikan itu insyaallah teman-teman sekalian adalah prinsip utama yang terdapat dalam ayat-ayat Qur'an yang meminta kita untuk menghafal Qur'an. Jadi di Qur'an itu ada ayat-ayat yang memberikan isyarat kepada kita seperti ini Qur'an mesti dihafal. Semua penghafal Qur'an akan mulai dari situ. Nanti gaya mereka menghafal menjadi metode yang nanti dikembangkan oleh setiap penghafal. Jika Anda punya keadaan yang sama, maka Anda bisa menghafal dengan cepat. Karena itulah nanti Anda temukan para penghafal Qur'an punya metode berbeda-beda. Ada metode tamyiz, ada metode menghafal Qur'an semudah tersenyum, ada metode B, metode C, dan sebagainya. Nah, itu metode-metode itu berdasar pengalaman dari penghafalnya, tapi pengalaman itu akan dibangun lewat dasar-dasar yang sama. Nanti insya Allah, kami pun telah siapkan mushaf ini yang kami pernah sampaikan, yang seyogianya akan dibagikan pagi tadi, tapi kita nanti hadirkan saat momentum terbesar di tempat yang telah nanti kita susun. Insya Allah ini ada mushaf At-Taisir, yang kami coba himpun dari Al-Quran sendiri, bagaimana Al-Quran bisa dihafalkan. Ini nanti termasuk yang tadi Buya Mutakin sampaikan, kami telah hadirkan di sini, termasuk cara menghafalnya, termasuk kolom murajaahnya. Di murajaahnya pun kami tempatkan seperti tadi yang beliau tadi sampaikan. Ya hasilnya seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya murajaah seperti ini, Anda akan tahu, oh ini ayatnya sekian, posisinya kanan atau di kiri, atas atau bawah, nomornya sekian, sekian, sekian. Jadi kami satukan antara hafalan Qur'an, Qur'annya, caranya, plus cara murajaahnya. Jadi insya Allah, dan ini tidak akan pernah diperjualbelikan. Ini hanya akan wakaf yang dicetak dan dibagikan untuk semua pecinta Al-Quran insya Allah. Baik, teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya coba turunkan dulu dengan cepat ya, karena waktu kita terbatas. Teori tentang kaidah-kaidah hafalan, saya akan simpan nanti untuk hari Al-Quran. Tapi saya akan percepat kepada pemetaan hitungan dan praktek paling simple bagaimana kita memulai untuk menghafal Al-Quran. Baik, saya minta teman-teman fokus sekalian, coba lihat dulu apa yang ingin saya tuliskan. Saya mulai dengan cepat ya. Nanti untuk kecepatan hafalannya, itu nanti butuh teori tersendiri mengeluarkan ayat-ayatnya. Cuma nanti saya turunkan secara cepatnya. Siap insya Allah? Baik, yang kurang fokus kita fokus dulu. Yang ngantuk siap-siap dulu. Baik, lihat baik-baik teman-teman karena ini yang terpenting yang kita coba hadirkan malam ini. Takbir. Oh, baik, kita coba dulu yang ikhwan saja, ikhwan. Yang akhwat tidak usah ikuti. Takbir. Baik, angkat tangannya. Dua, handphonenya simpan saja. Dua tangannya. Yang ikhwan yang duduk. Baik, kedepankan begini. Baik, posisikan begini. Baik, lihat baik-baik kalau saya katakan ada badai, begini semua. Baik, jelas? Hujan rintik-rintik, begini semua. Bergelombang, begini. Ah, hujan rintik-rintik. Angin bergelombang. Ada badai. Baik, bismillah. Hadap kiri. Ah. Untuk yang ikhwan saja, akhwat tidak usah ikut. Baik, bismillah. Tangan mulai ke atas. Simpan ke depan. Hujan rintik-rintik. Nah, ayo. Angin bergelombang. Ada badai. Alhamdulillah. Cukup, berbalik, ada ke kanan. Gantian. Gantian. Ya Allah, bismillah. Tangan ke atas. Agak ke depan. Hujan rintik-rintik. Ayo. Angin bergelombang. Ada badai. Baik. Gempa bumi. Sudah menghadap ke sini. Takbir. Bismillah. Ayo semangat. Pemirsa, tidak usah diikuti ya. Anda saja. Baik. Ini berapa? Ini berapa? Setelah nol berapa? Bukan, 4. Saya tidak bertanya hitungan. Saya bertanya tentang jumlah halaman dalam Al-Quran. 604 halaman. Dalam mushaf standar, jumlah halaman dalam mushaf standar itu seluruhnya 604. Ingat teman-teman, saya masuk ke teknis ya. Teori dasar nanti kita simpan di hari Al-Quran. Beserta pembagian mushafnya. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi, berapa jumlah halaman dalam mushaf standar? 604 halaman. Target paling rasional menghafal Quran dengan sempurna, bacaan yang baik, dengan tenang dan nyaman, itu setidaknya rata-rata 2 tahun. 2 tahun. Baik dalam arti posisinya menghafal, ditambah murojaah untuk mentahsinkannya supaya lebih baik. Nah, sekarang saya mau keluarkan dulu hitungan, misal, Anda yang paling standar, paling santai, paling bisa maksimal, yang murojaahnya pun bisa nyaman. Misal, kita ambil 1 hari, 1 halaman. Baik. 1 hari, 1 halaman. Jadi bisa selesai dalam berapa tahun? Tidak. 1 tahun, 8 bulan, 4 hari. Ya. Berarti kan kalau 604 halaman, lihat baik-baik teman-teman sekalian. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Kalau setahun, itu berapa bulan? 12 bulan. 2 tahun, berapa bulan? 24. Baik. Kalau 1 hari, 1 halaman, berarti 1 bulan kalau kita hitung 30 hari saja, berarti berapa halaman? 30 halaman. Baik, kalau 10 bulan? 300 halaman. Kalau 20 bulan? 600 halaman. Berarti 20 bulan sudah dapat berapa? 600 halaman. Tambah 4 hari. 20 bulan itu berapa tahun? 1 tahun 8 bulan plus 4 hari. Betul kan? Baik. Kita butuh 1 tahun 8 bulan plus berapa hari? 4 hari. Sisanya menuju 2 tahun ada kurang lebih berapa bulan? 3 bulan 26 hari. Itu kita gunakan untuk proses tahsin dan penyempurnaannya. Sekarang mari kita turunkan pelan-pelan. Fokus ya. 1 hari berapa halaman? Saya tidak minta banyak karena kita nanti akan bertemu, kita buktikan ini semua insya Allah. 1 hari berapa halaman? Baik, 1 halaman. Saya ambil yang paling standar saja. Yang semua ukuran insya Allah bisa memaksimalkannya. 1 hari, 1 halaman. Baik, saya minta dalam 1 hari Anda alokasikan waktu 2 jam saja. Dari 24 jam yang Anda punya. Jelas? Berapa jam? Anda punya berapa jam sehari? Belum tentu. Bisa jadi 6 jam Anda wafat. Ya? Bisa jadi 8 jam Anda wafat. Dan seterusnya. Tapi setidaknya dalam sehari, semua kita punya peluang untuk menjalani dan bisa ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan porsi yang sama selama 24 jam. Dari 24 jam itu, saya minta 2 jam saja untuk bisa memaksimalkan menghafal Al-Quran dengan mutqin 1 halaman. Paham sampai sini? Baik, saya ulang. Mushaf standar ada berapa halaman? Baik, 1 hari kita hafalkan berapa halaman? Baik, kita investasi berapa jam? Baik, Anda silahkan 22 jam untuk dunia Anda. Saya mohon 2 jam untuk akhirat Anda. Itu pun 2 jam bukan cuma akhirat. Ketika akhirat diraih, maka dunia akan diberikan. Saya ulang ya, tidak cukup dengan amin. Nanti kita buktikan. Ya. Quran Surah Asy-Syura ayat ke-22. Ya. Baik, cepat. Baik, cepat. Taradh-dhalimi. Ayat 20 dulu. Ma kana yuridu harthal akhirata nazid lahu harthal akhirati. Ulangi. Ma kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Perhatikan. Ma kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Siapa yang orientasi hidupnya untuk akhirat, kami tambahkan bagian dunianya. Jadi kalau Anda kejar akhirat, dunia akan dapat. Quran itu hakikatnya pelindung akhirat. Tapi ketika Anda kejar Qurannya, dunia Allah akan berikan kepada Anda. Sekarang Anda mau kejar dunia saja, teruskan Ahmad ayat. Bismillah. Wa ma kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Lihat, tapi kalau Anda orientasi cuma dunia saja, maaf, kami hanya akan berikan bagian dunia Anda saja. Termasuk Quran. Anda kalau cuma ingin ngejar dunia, maka dunia kami berikan, akhirat tidak akan kami berikan. Demi Allah saya katakan, nanti materi ini di awal pertemuan kita hari Al-Quran, Anda akan mulai ini, Anda mesti niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. demi Allah saya katakan, jangan pernah niatkan untuk dunia termasuk ingin jadi hafid. Tapi kan, kalau cuma ingin sekedar jadi hafid dan hafidah, ganti nama dari sekarang. Hafid, hafidah. Jangan dandi lagi, hafid. Selesai. Tapi kalau Anda inginkan akhirat, Allah berikan kemudian bagi Anda. Satu hari berapa halaman? Satu halaman. Investasi berapa jam? 2 jam. Sekarang perhatikan cara membaginya. 2 jam, bagi 2 berapa? 1 jam, 1 jam. Lihat, ini 1 jam, kemudian ini 1 jam. Saya akan lambatkan uraian di sini titik paling pentingnya. Teman-teman yang di luar, insya Allah bisa menyesuaikan ya. Perhatikan baik-baik. 1 jam ini, yang pertama, kita bagi 2 bagian. 1 jam bagi 2 berapa? 30 menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. Bagi 2, 30 menit. Ini 30 menit. Fokus. 30 menit yang ini, saya minta Anda untuk mulai mengawali sebelum subuh. Sebelum subuh. Tepatnya setelah tahajud sebelum subuh. Ingat, nanti ada turunan. Kalau Anda ingin jadi penghafal Quran, Anda enggak boleh tinggalkan tahajud. Karena ayat Al-Quran bersanding dengan tahajud. Quran Surah 73 ayat ke-20. Kamil. Ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Cukup, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacaan Al-Qur'an, meraja' Al-Qur'an, kedekatan dengan Al-Qur'an disandingkan dengan kemauan kita untuk bangun malam. Maka saya minta 30 menit pertama, Anda nanti mulai ba'da tahajud. Simpan sampai sini dulu. Ingat, saya belum mulai ya. 30 menit yang pertama, untuk kapan? Untuk kapan? Ba'da tahajud sebelum subuh. Simpan 30 menit setelah tahajud sebelum sholat subuh. Jelas? 30 menit yang kedua, teman-teman, tolong investasikan, alokasikan 30 menit sebelum Anda tidur di malam hari. Sebelum Anda tidur. Setelah sholat isya, sholat sunnahnya, kemudian Anda bersiap untuk tidur, Anda alokasikan 30 menit dulu. Paham? Paham? Takbir. Nah, supaya Anda lebih semangat. Ini 30 menit. 30 menit yang kedua sebelum tidur malam. Nah. 30 menit, 30 menit. Kita masih punya berapa? 1 jam. Nah. Sekarang fokus, kita masuk kepada teknis intinya. 30 menit setelah tahajud, sebelum subuh, perhatikan, ini gunakan waktu untuk menghafal. 1 halaman. Kita bagi 2, 10 menit, 20 menit. 10, 20 menit. Fokus baik-baik, ingat ini waktu terbaik untuk menghafal. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya pada waktu kemudian. Jadi kalau bisa sebelum subuh, Anda memulai itu. Mulai untuk menghafal, investasi 30 menit. 10 menit, 20 menit. 10 menit untuk mendengar bacaan dulu. Dengarkan berulang-ulang bacaannya. Kalau tidak ada guru mendampingi Anda, bukakan murattal. Halaman ini dengarkan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Anda dengarkan, putar terus, 1 halaman, 10 menit. Paham? Setelah itu, Anda mulai hafalkan dalam 20 menit. Insya Allah tidak akan sulit. Saya ulang. 10 menit untuk apa? Menghafal berapa menit? 20 menit. Karena Anda terus mendengar, mendengar, mendengar, Anda coba hafalkan. Anda kurang paham lagi bacaannya, putar lagi kemudian ayatnya. Investasinya berapa menit? 20 menit untuk menghafal, 10 menit untuk mendengarkan. Insya Allah cukup untuk 1 halaman. Berapa menit? 30 menit. Nah, sekarang lihat baik-baik. 30 menit sudah kita ambil, subuh, kemudian akan ditunaikan, ada sholat sunnah di situ, kemudian setelah itu ada sholat subuhnya, dan Anda punya waktu lagi. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita gunakan yang 1 jam ini. Ini masih kita simpan. Saya ulang. Kita tadi punya 2 jam, 1 jam dibagi 2, ba'da tahajud sebelum subuh dengan setelah tidur. Kita masih punya 1 jam yang ini. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Fokus, 1 jam berapa menit? 60 menit. Salat berapa waktu dalam sehari? Yang fardu 5 waktu. 60 bagi 5? 12. 12 menit. Dibagi setiap waktu salat. 12 menit bagi 2? 6 menit. 6 menit. 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat. Perhatikan baik-baik. 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat. Fokus. Jadi setiap Anda akan bertemu dengan waktu sholat, bagi 2 waktunya 12 menit, 6 menit, 6 menit untuk mengulang kembali satu halaman yang telah Anda hafalkan ini. Karena Anda tadi sebelum subuh sudah mendapatkan 20 menit, 10 menit, maka yang pertama, Anda lihat baik-baik, fokus, gunakan kesempatan setiap sholat sunnah dulu. Sebelum subuh ada sholat sunnah? Ada sholat sunnah. Maka gunakan 6 menit pertama untuk mengulang ini dalam sholat Anda. Misal, Al-Baqarah halaman pertama 5 ayat, 1-5. Anda sudah hafalkan ini, maka Anda bacakan qobliyah subuhnya. Rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Jelas? Setelah Anda salam, masih ada waktu sampai kemudian waktu untuk sholat. Anda kemudian ulangi lagi 5 ayat tadi. Jelas? Pasca sholat, Anda kan masih punya waktu tuh. Waktu untuk berzikir. Ya, Anda maksimalkan 6 menit di situ. 6 menit saja setelah salat. Kalau Anda buru-buru, misal Anda buru-buru harus keluar, sambil keluar jangan ngobrol. Anda ulangi ayat ini. Ulangi ayat ini. Terus, begitu keluar, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pak, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak sehat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Terus. Quran, bacakan. Anda hanya punya 6 menit, nanti saya turunkan istilahnya. Jelas ya? Baik, 6 menit demi Allah saya katakan, masa enggak punya 6 menit? 6 menit saja. Baik, teruskan. Kita masih masuk, yang ini menghafal, yang ini mengulang. Ulang dalam kesempatan sunnah-sunnah Anda, yang masuk kepada manhaj sholat fardunya. Teruskan. Zuhur. Zuhur ada berapa menit? Salat zuhur, paling khusyuk orang, paling 5 menit, 7 menit. Baik, tapi siang ini kan dibagi 2. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka praktikan lagi, 6 menit sebelum zuhur, 6 menit setelah zuhur. 6 menit berarti Anda, maaf, Anda jangan alasan, Ustadz kadang-kadang di tempat saya, itu waktu salat sunnahnya cuma 2 menit. Maka Anda datang ke situ sebelum salat sunnahnya. Datang tahiyatul masjid, baca lagi yang 5 ayat tadi. Ya, rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Sambil menunggu azan, Anda baca lagi. Begitu selesai azan, kemudian Anda salat 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Baca yang 5 halaman, yang 1 halaman tadi. 5 ayat. Ulang. Zuhur, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Yang apa yang Anda baca, ulangi yang 1 halaman ini. Jadi Anda tidak menambah. Ya ingat, jangan pernah menambah. Satu hari hanya ini saja. Saya ulang. Sebelum subuh, 20 menit hafalkan, 10 menit dengar. Waktu sebelum subuh datang, ya azan berkumandang, Anda 6 menit dalam sholat sunnah. Pasca subuh, gunakan 6 menit lagi untuk mengulang. Kemudian zuhur, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Demikian asar, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Maghrib, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Isya, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Fokus. Kalau ada sholat sunnah, pakai dalam sholat sunnah. Kalau tidak ada sholat sunnah, maka Anda tahiyatul masjid, duduk di situ. Kalau bukan di masjid, konsisten. Di kantor Anda, ambil waktu 6 menit. Maksimalkan. Ulang lagi. Yang satu halaman ini saja. Sampai ba'diyah isya. Sepakat? Setelah selesai isya, Anda pulang ke rumah, berwudu dengan baik, selesai semua sebelum tidur, ambil 30 menit untuk mengecek kembali yang ini. Paham? Tolong jangan pindah. Ya Allah saya katakan, setan itu begitu jenius. Kadang-kadang dikatakan pada Anda, kamu sudah hafal, pindah surat saja. Pindah halaman untuk mempermudah yang besok. Jangan diikuti. Alladzi yuwaswisu fi shudur. Ketika keluar dari manhaj ini, Anda tambah hafalan, besoknya mengulangnya, itu tidak mudah. Paham ya? Terakhir, yang satu halaman ini, Anda maksimalkan saat tahajud. Bangun malam lagi, bacakan ulang yang satu halaman tadi. Itu saja. Paham sampai sini? Hari kedua. Halaman berikutnya. Sebelum Anda menghafal halaman berikutnya, ulangi dulu halaman yang ini. Sampai sempurna. Setelah itu kemudian teruskan, teman-teman, maaf, dengarkan 10 menit, halaman kedua. Hafalkan lagi dalam 20 menit. Selanjutnya praktekkan seperti yang tadi. Setiap Anda menemukan waktu-waktu sebelum dan setelah sholat, maka Anda harus mulai mengulang dua halaman. Halaman yang hari kemarin dengan halaman yang sekarang. Jelas? Baik, yang kemarin satu halaman, yang sekarang satu halaman. Tambahkan satu dengan yang lainnya. Terus ulangi manhajnya serupa dengan yang tadi sampai dengan tahajud. Kalau Anda kerjakan ini setiap hari, fokus teman-teman sekalian, Anda kerjakan setiap hari, berarti dalam 30 hari dapatkan berapa halaman? 30. Belum tentu. Karena dalam prakteknya nanti ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kemudian Anda sesuaikan. Disinilah nanti kita akan pertajam, fokus sebentar, saya turunkan lagi supaya lebih jelas. Kita akan pertajam setiap menemukan hari Jumat. Anda jangan menghafal. Anda hanya mengulang hafalan yang telah Anda hafalkan di 6 hari sebelumnya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat Anda ulangi lagi semua hafalan yang sebelumnya. Jadi ketika Anda menghafalkan yang ini, lihat baik-baik, satu hari, satu halaman. Dua hari, berapa halaman? Tiga hari, berapa halaman? Enam hari, berapa halaman? Enam halaman. Kamis, Anda dapat 6 halaman, karena dimulai di hari Sabtu. Jumat, jangan menghafal, Anda mengulang keseluruhan yang Anda telah hafalkan tadi. Dari hari mulai Senin, dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Berapa halaman? 6 halaman. Jadi Jumat, Anda mendapatkan berapa halaman? 6 halaman. Sabtu, Anda mulai lagi pada halaman yang ketujuh setelah mengulang 6 halaman sebelumnya dalam tahajud Anda. Paham sampai sini? Mohon maaf, karena ini yang paling cepat yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda bisa seperti ini, maka ayo kita hitung tadi. Satu tahun, berapa? 8 bulan, berapa hari? 4 hari. Baik, dikurangi Jumat. Jumat sebulan ada berapa kali? 4. Baik, setahun berapa kali? 48. Baik, 48 kali. Berarti 2 tahun berapa kali? 96. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ini tadi kita punya investasi berapa bulan? 3 bulan, 26 hari. 3 bulan itu berapa hari? 90 hari. Tambah 26? 116 hari. 116 kurangi 96? 20 hari. Berarti kalau Anda hari Jumat tidak menghafal, Anda bisa menyelesaikan Al-Quran dalam 1 tahun, 11 bulan, 10 hari. Anda ulangi perhalaman, Jumat Anda tidak menghafal, Anda selesaikan hafalan 1 tahun, 11 bulan, 10 hari. 20 harinya Anda bisa mengulang-ulang Quran sampai selesai selama 2 tahun sempurna. Ini bisa Anda terapkan, 1 hari 1 halaman, Jumat istirahat, kemudian 2 tahun kita akan lihat. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan perangkat yang tadi, dalam 2 tahun kita bisa menghafal Al-Quran insyaAllah. Saya ulang dengan cepat. Saya masih melihat wajah-wajah kebingungan. Saya posisikan dengan baik, perhatikan. Saya langsung kepada bahasan. Halaman Al-Quran Mushaf Standar 604 halaman. Anda menghafal setiap hari 1 halaman. Kecuali Jumat. Maka dalam sepekan, 1 pekan, seminggu, Anda menghafal berapa? 6 halaman. Dimulai hari apa? Sabtu. Berhenti hari apa? Kamis. Ingat. Dalam mempraktekkan ini, mulai kapan? Sebelum subuh. Berapa menit? 30 menit. 10 menit untuk apa? Dengar. 20 menit untuk apa? Menghafal. Baik. Selanjutnya, yang sudah dihafal ini, dimurajaah. Murajaah itu diulang-ulang. Konsepnya sederhana, investasikan 6 menit sebelum sholat fardu, 6 menit setelah sholat fardu. Berarti Anda punya 12 menit setiap sholat fardu, 6 sebelum, 6 setelah. Baik. Terakhir, lihat, ulangi dalam sholat tahajud. Selesaikan. Saya ulang. 6 menit sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu, Sebelum tidur, koreksi lagi 30 menit. Malam, ulangi lagi terakhir dalam sholat apa? Tahajud. Jelas sampai sini? Jelas. Baik. Fokus, lihat baik-baik. Hari kedua, masuk halaman keberapa? Halaman kedua. Apakah langsung menghafal halaman kedua atau ulangi dulu? Ulangi dulu halaman pertama, baru menghafal halaman kedua sesuai manhaj tadi. Hafalkan halaman kedua 30 menit. Selanjutnya ulangi dua halaman sekaligus dalam setiap kesempatan sholat. Atau kalau tidak ada sholat, Anda harus konsisten. Investasi 6 menit untuk bisa mengulang yang tadi. Paham? Sekarang bagian ketiga yang terakhir. Ini penutupnya. Ada hafalan disebut dengan hifdzun, menghafal. Sebelum subuh. Ada muraja'ah, tempatkan dalam setiap sholat-sholat sunnah. Supaya kita tidak merasa sulit untuk mempraktikkannya. Ketiga, ada namanya mudzakarah. Mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafalkan. Maaf, mengingat-ingat hafalan yang telah kita hafalkan. Tahfidz menghafal, muraja'ah mengulang, mudzakarah mengingat-ingat. Kapan waktunya? Tak terbatas. Keluar dari masjid ke rumah, ulangi lagi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Naik bis, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ongkos pak, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Di depan siapa kemayoran? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Turun, ulangi. Alhamdulillah. Ada lampu merah, ulangi lagi. Quran. Daripada dengar yang lain, pasang. Tadi pakai Walkman, sekarang sudah menggunakan ada earphone dan sebagainya. Ayat itu saja, halaman itu saja, jangan ganti-ganti. Nyampe rumah yang diputar halaman itu saja. Jadi Anda mendengar Quran, Anda mengulang Quran, Anda membaca Quran. Investasi untuk menghafal dan mengulangnya itu cuma 2 jam. Apalagi ibu rumah tangga yang punya 5 jam, punya 6 jam, punya 24 jam, maka insya Allah akan lebih cepat. Nanti saya berikan rahasia satu saat. Saat kita bertemu, ada yang hafal ibu rumah tangga dalam 10 hari, hafal 30 juz. Ya. Nanti suaminya pamit untuk ngitikaf, dia cuma bawa 3 juz, hafal 30 juz. Itu rahasia, nanti caranya belakangan. Nah, kalau Anda inginkan lebih cepat dalam 27 hari misal, tergantung kekuatan hafalan. Misal, 27 hari, tadi berapa halaman? Mushaf standar? 604. Baik, kita ambil misalnya 1 hari 5 halaman. Investasi waktunya kita ambil 4 jam setengah. 5 kali 4,5 22 setengah. Jadi dalam sehari Anda bisa menghafal 22 setengah halaman. 22 halaman setengah. Kalau enggak percaya nanti ini bisa dibuktikan. Anda dalam sehari 22 setengah halaman. Dalam sehari investasinya 4 setengah jam. Ya, fokus. Lihat baik-baik. 5 halaman teman-teman sekalian Anda hafalkan investasi 4 setengah jam. 5 kali 4 setengah jam Anda dapatkan 22,5. Kalau Anda kemudian bagi 604 dengan 22,5 dapat berapa? 27 kurang lebih. 27 hari Anda hafal Al-Qur'an. Setiap hari Anda hafalkan 22 setengah halaman, 22 halaman setengah. Anda bisa dapatkan investasinya 4,5. Tinggal bagi 4,5 bagi 22 setengah. Berarti 5 halaman ditemukan dalam berapa menit? Ya, sekian menit Anda hafalkan, kemudian investasikan 4,5 jam, setelah itu Anda dapatkan 27 hari Anda hafal Al-Qur'an. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau Anda memang betul-betul mengisolasi diri untuk menghafal Al-Qur'an saja. Ya, dalam 30 hari insyaallah 27 hari Anda selesai. Ya. Halo? Sudah. Kita pakai yang pertama saja. Kita gunakan yang pertama. Sekarang hari apa? Hari Ahad. Tayyib. Teman-teman, Anda punya waktu untuk persiapan. Silahkan cari mushaf standar. Sebagian tadi sudah kami bagikan. Yang kami baru bagikan tadi itu mushaf tulisan. Mushaf tulisan. Cara menggunakannya, lihat cara menggunakannya. Yang 30 menit pertama, itu Anda dengar, Anda hafalkan 20 menitnya. Nanti yang sebelum tidur, 30 menit terakhir, Anda tulis. Anda tuliskan di situ sambil menghafal, ikuti. Anda bukan menulis, tinggal mengikuti saja khatnya. Sambil Anda menghafal, Anda teruskan. Itu insya Allah Anda bisa menghafal sekaligus bisa menuliskannya. Metode itu yang dipraktikkan salah satunya di Zilletin, kota penghafal Quran yang ada di Libya. Jadi mereka kalau menghafal itu harus dituliskan. Begitu nulis, hapus. Tulis, hapus. Kami sampaikan pada Anda, mushaf tadi gratis, kami bagikan. Nanti 30 menit pertama Anda hafalkan, selanjutnya Anda mengulang-ulang, sebelum tidur 30 menit, Anda ulangi lagi hafalan dengan menuliskan itu. Di setiap malam, Anda bisa menuliskan Al-Quran sekaligus menghafalkannya. Setelah Anda selesai nanti 1 tahun, 2 tahun selesai hafal Quran, Anda bisa menghafal Quran plus menuliskannya insyaAllah. Thank you.